rembulan malam ini bersinar indah berseri, seterang hati ini duduk berdua denganmu. Engkau yang kukagumi labu telah terusik dan pergi. Hati yang dulu beku telah hangat telan pelukmu. Cinta dalam hatiku

kasih lagi, jangan kau sesali lagi kasih diri. Cinta ini, engkau yang membawa hidup ini ceria. Bukan sakit hati yang ku rasakan, mengertikan hati seorang wanita.

dunia kering, suara angin turut bernyanyi menyambutmu. Langkah-langkah kaki terhenti karena nanti usainya hujan turun. Dinginnya di malam ini semilir angin pun berlalu. Ku terawan saat kita di ruang tamu. Terima kasih. Membekas masih mendekat.